Mari sekali lagi kita berdoa di hadirat Tuhan, seperti lagu yang kami nyanyikan Tuhan, segala penghormatan, kemuliaan, dan segala pujian kami kembalikan kepada Tuhan, karena Engkau adalah sumber keselamatan, anugerah Allah yang kekal, Raja yang berkuasa di dalam hidup kami. Terima kasih untuk karya keselamatan yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Terima kasih juga untuk pagi hari ini Tuhan sudah mempersatukan kami di dalam ibadah ini Tuhan. Biarlah hati kami sungguh-sungguh tertuju kepada Tuhan. Kiranya segala penyembahan kami boleh merupakan satu persembahan yang berkenan kepada Tuhan. Dan kiranya Tuhan Engkau berbicara kepada kami satu demi satu. Waktu pemberitaan firman ini kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Hati dan pikiran kami tertuju kepada Engkau ya Tuhan. Biarlah Roh Kudus bekerja di dalam ruangan ini, bekerja di dalam setiap hati dan pikiran kami. Kuduskan, layakkan hamba-Mu yang sederhana dan hina ini supaya menjadi alat di dalam pemberitaan firman Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk kembali sekalian. Selamat pagi Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan. Ya, saya sangat bersuka cita hari ini bisa bertemu dengan Bapak Ibu di dalam kebaktian pagi yang pertama ini, dan juga di dalam rangkaian tukar mimbar sesama GKY. Oleh karena itu mewakili juga Sinode, saya mengucapkan selamat melayani dan juga selamat beribadah, khususnya untuk jemaat dari GKY Cimone. Saudara sekalian, hari ini kita akan bersama merenungkan satu tema yang diberikan oleh gereja kepada saya, yaitu tentang bersabar dan bertekun. Mari kita membaca dari satu bagian firman Tuhan yang kita ambil dari Yakobus pasal yang kelima. Saudara sekalian, mari kita bersama-sama membuka satu bagian firman Tuhan dari surat Yakobus pasal yang kelima ayat ke-7 sampai ayat yang ke-11. Sesekalian Yakobus pasal yang kelima ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-11 saya akan bacakan untuk Bapak Ibu sekalian. Demikian bunyi firman Tuhan. Yakobus 5 dari ayat yang ke-7. Karena itu saudara-saudara, bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya, dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Saudara-saudara, janganlah kamu bersungut-sungut dan saling mempersalahkan, supaya kamu jangan dihukum. Sesungguhnya hakim telah berdiri di ambang pintu. Saudara-saudara, turutilah teladan penderitaan dan kesabaran para nabi yang telah berbicara demi nama Tuhan. Sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub, dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya. Karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Sampai di sana kita membaca firman Tuhan. Sesekalian, menjadi seorang Kristen yang diberkati, menjadi seorang pemenang di dalam perlombaan iman dan perjalanan rohani sekalian, bukanlah seorang yang tanpa pernah menghadapi kesulitan, bahkan kegagalan. Tetapi seorang yang berhasil, seorang yang diberkati oleh Tuhan, adalah seorang yang sabar, bertekun, walaupun di tengah-tengah kesulitan, penderitaan, dan tantangan hidup yang berat. Tidak menyerah, tetapi dengan iman yang teguh, dengan hati yang selalu bersandar kepada Tuhan. Itulah kunci kemenangan kita. Dengan sabar dan bertekun, memegang janji Tuhan, itu adalah sumber berkat kekuatan kita setiap hari. Sesekalian ada beberapa orang yang memberikan pandangan hidup yang saya merasa cukup berharga bagi kita. Pendeta Rick Warren adalah salah satu pendeta yang besar di Amerika yang pernah menulis buku tentang purpose-driven life. Satu buku yang banyak dibaca oleh orang dan termasuk salah satu buku yang sangat baik bagi orang Kristen. Dia mengatakan sekalian bahwa kehidupan orang Kristen dikatakan itu adalah satu serial daripada masalah. Dikatakan ada masalah-masalah yang sudah kita lewati, yang sudah berlalu dan kita mengucapkan syukur. Tetapi ada juga masalah yang ada sekarang ini yang sedang kita hadapi, yang ada di dalam kehidupan kita ini. Dan juga dikatakan ada masalah-masalah yang bisa akan datang di depan mata kita, yang ada di depan perjalanan kita. Jadi hidup ini merupakan serial rangkaian dari masalah. Masalah-masalah yang berlalu, sekarang bisa ada masalah, masa depan juga ada masalah. Tetapi satu hal katanya yang harus kita perhatikan, di dalam segala bentuk masalah-masalah yang kita hadapi itu, Tuhan memimpin kita masuk ke dalam kehendaknya, masuk ke dalam kebahagiaannya, masuk ke dalam berkatnya yang begitu besar. Dan itulah sebabnya kita perlu kesabaran, ketekunan, menantikan Tuhan walaupun harus melalui berbagai proses dan kehidupan masalah. Orang yang kedua namanya Edwin Lewis Cool. Beliau adalah pendiri daripada Christian Men's Network. Kalau di dalam bahasa Indonesia diterjemahkan pria sejati. Dia mengatakan demikian sekalian, perbedaan antara orang yang gagal dan orang yang berhasil di dalam menghadapi masalah itu sangat ditentukan oleh kemampuan orang itu untuk mengatasi tekanan kehidupan. Artinya setiap orang di dalam kehidupan ini sekalian mempunyai tekanannya. Jadi bagaimana kita menghadapi tekanan itu dengan keyakinan, kesabaran dan ketekunan menentukan orang itu berhasil atau gagal. Terus kalian ada orang yang menghadapi tekanan masalah di dalam kehidupannya sehingga hatinya menjadi gelisah, kehilangan iman, tidak berani sekalian, dan semakin sulit maka bisa menjadi gagal, tidak berani bangkit, akhirnya benar-benar tenggelam di dalam tekanan. Tetapi sekalian ada orang menghadapi tekanan tetapi dengan yakin, kesabaran, bersandar kepada Tuhan dapat memanage tekanan itu dengan baik sekalian sehingga membangkitkan keberanian, kekuatan, dan tekanan itu justru mengakibatkan dia bisa mencapai keberhasilan yang lebih besar dan luar biasa. Sekalian ada orang ketiga namanya Stephen Covey, seorang konsultan dan pembicara kelas dunia yang pernah menulis satu buku The Seven Habits of Highly Effective People. Terus sekalian dikatakan ada 7 kebiasaan yang sangat efektif yang bisa menjadikan seseorang itu berhasil di dalam kehidupannya. Terus sekalian dia membuat satu rumusan kehidupan yang disebut dengan 90-10. Nah terus sekalian apa teori daripada 90-10 ini? Dikatakan demikian, di dalam kehidupan kita ini sekalian, masalah-masalah yang terjadi, 10% dari seluruh total masalah yang terjadi di dalam kehidupan kita itu adalah masalah-masalah yang di luar kemampuan kita mengatasinya. Termasuk misalkan gempa bumi, bencana alam, penyakit Ebola, apa macam-macam. Terus kalian itu hanya 10%. Nah lalu kemudian 90% masalah yang terjadi di dalam kehidupan kita ini yang kita hadapi sebenarnya itu berada di dalam koridor kita bisa mengendalikan masalah itu. Artinya kalau kita bisa mengendalikan masalah yang 90% ini, artinya di dalam kehidupan kita itu ada potensi berhasil 90%. Nah sekalian ini adalah satu teori yang dikeluarkan oleh Stephen Covey. seorang yang banyak menganalisa tentang masalah sosial dan kehidupan daripada manusia. Saudara sekalian, anggap saja satu tahun ini terjadi 100 masalah di dalam kehidupan kita. Jadi dia mengatakan 10 masalah ini adalah masalah di luar jangkauan, di luar kemampuan kita. Anggap aja kita tidak bisa menyelesaikan. Tetapi 90 masalah yang besar ini katanya itu berada di dalam ruang lingkup kemampuan kita mengatasi. Jadi tergantung sikap hati kita, cara kita mengatasi masalah, menyelesaikan masalah, menentukan kita berhasil atau tidak. Orang yang keempat namanya Nelson Mandela. Beliau adalah presiden yang pertama, presiden kulit hitam, presiden kulit hitam yang pertama di negara Afrika Selatan. Namun sekalian, sebelum dia menjadi orang nomor satu di Afrika Selatan, dia pernah dipenjarakan 30 tahun lamanya. Sekalian, bukan 3 bulan, bukan 3 tahun sekalian, bukan 30 bulan, tetapi 30 tahun. Dan dia berada di dalam satu tekanan politik yang sangat berat dan juga tekanan daripada lawan politik yang sangat berat sekali. Tetapi sekalian dia adalah seorang yang penuh dengan kasih, yang rela mengampuni, mempunyai kelapangan hati setelah melewati 30 tahun di dalam masa penjara. Yaitu waktu-waktu hidupnya yang paling potensial dan efektif, umur 40-an sampai umur di atas 70 tahun dia baru keluar dari penjara. Tetapi sekalian dia tidak putus asa, namun dia tetap berjuang dan berjuang. Akhirnya dia menjadi presiden kulit hitam yang pertama di negara Afrika Selatan yang juga meruntuhkan yang disebut dengan tembok apartheid. Yang membedakan antara kulit putih dengan kulit hitam. Sekalian itu dihancurkan dengan satu kesabaran, ketekunan, dan keuletan hati dari seorang yang namanya Nelson Mandela. Sekalian satu lagi yang terakhir, seorang ibu di daratan Tiongkok namanya Si Jo Jin. Sekalian apa yang unik dengan ibu Si Jo Jin ini sekalian? Dikatakan bahwa dia berumur 48 tahun sekalian. Di antara kita mungkin ada sekitar usia 50 demikian, 48 tahun. Dia baru mendaftarkan diri masuk ke sekolah SD sekalian. Kemudian waktu dia mendaftar di sekolah, gurunya merasa heran. Dia bilang, "Ibu, lebih baik kami sebagai guru datang ke rumah ibu mengajar ibu daripada ibu masuk sekolah kelas." Dia bilang, "Enggak. Saya harus mengikuti satu proses belajar seperti anak-anak." Sekalian setelah dites sebagainya, akhirnya dia dapat tingkat kelas 2 SD. Dan dia masuk kelas bersama dengan anak-anak yang umur 7 tahun atau 8 tahun yang bisa menjadi anak, mungkin juga cucunya. Dan kemudian dia duduk bersama belajar di kelas SD, ya, kelas 2. Sekalian, kemudian apa masalah yang mengakibatkan dia itu masuk ke SD, mendaftarkan diri lagi? Dan kesaksiannya mengatakan sekalian, karena dia ingin membantu suaminya. Di dalam usaha pekerjaan suaminya yang membutuhkan cara menghitung yang baik, yang membutuhkan cara memanage yang baik, membutuhkan cara membaca, menulis yang baik. Dan waktu itu dia belum mempunyai pendidikan yang demikian. Oleh karena itu dia mengatakan, demi satu maksud tujuan, saya rela masuk sekolah walaupun mulai dari tingkat 2 SD. Tapi sekalian, 48 tahun siapa masih ada kesempatan ya masuk SD ya, walaupun kelas 1 atau kelas 2. Terus sekalian, semua itu memberitahukan seorang itu mau berhasil ya, itu bukan berarti orang yang tidak pernah menghadapi kesulitan. Seorang yang diberkati Tuhan bukan berarti seorang yang tidak pernah mengalami tantangan, bahkan kegagalan dalam hidup. Tetapi seorang yang berhasil diberkati oleh Tuhan adalah seorang yang tidak pernah menyerah, yang bersandar kepada Tuhan dengan kesabaran dan ketekunan. Kita kembali melihat kepada Yakobus pasal kelima ayat 7 sampai ayat yang ke-11. Saudara sekalian, bagian dari firman Tuhan ini berbicara satu topik utama, yaitu tentang kedatangan Tuhan yang kedua kali. Saudara perhatikan ayat yang ketujuh, dikatakan apa? Karena itu saudara-saudara, bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Itu ayat yang ketujuh. Kemudian ayat yang kedelapan dikatakan, kamu juga harus bersabar, dikatakan, dan harus meneguhkan hatimu karena kedatangan Tuhan itu sudah dekat. Ini adalah poin utama. Masalah pertama yang diutarakan di dalam Yakobus 5 ayat 7 sampai 11 yang tadi kita baca itu. Di dalam catatan sejarah mengatakan bahwa gereja mula-mula, jemaat mula-mula itu adalah jemaat yang sangat merindukan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Ini adalah topik utama yang dibahas oleh gereja mula-mula dan itu merupakan harapan utama daripada jemaat pada waktu itu. Nah, sekalian, di dalam masa menanti kedatangan Tuhan yang kedua kali itu, di dalam satu kurun waktu masa yang belum kita tahu itu, maka Yakobus menuliskan surat ini kepada jemaat, kepada orang-orang percaya pada waktu itu juga, kepada kita hari ini juga sekalian, dikatakan bersabarlah, bertekunlah di dalam penantian itu, bersandarlah kepada Tuhan di dalam satu masa penantian itu. Nah, mengapa perlu kesabaran dan ketekunan untuk menanti sampai Tuhan itu datang kedua kali? Minimal ada dua alasan. Yang pertama sekalian, Alkitab mengatakan kita tidak tahu kapan hari waktunya. Bisa satu hari, bisa satu minggu, bisa satu tahun, bisa satu abad, bisa seribu tahun. Nah, di dalam pengajaran Tuhan Yesus mengatakan hari kedatangannya tidak ada satu orang pun yang tahu. Kita jangan menebak hari ini, menebak hari itu. Tetapi yang perlu dan harus kita lakukan itu adalah mempersiapkan diri dengan baik. Mempersiapkan iman, karakter hidup, pelayanan, pertanggungjawaban, pekerjaan dengan seutuhnya. Itu yang paling utama, menanti kapan Tuhan datang. Itu waktunya Tuhan, itu urusannya Tuhan. Tetapi kita harus menanti dengan berjaga-jaga selalu. Nah, oleh karena itu Yakobus mengatakan Tuhan datang, iya pasti datang. Kapan waktunya? Enggak tahu. Tetapi selama dia belum datang, di dalam masa penantian ini, hendaklah engkau sabar, tekun menjalankan segala tugas pekerjaanmu. Walaupun ada kesulitan, walaupun seolah-olah engkau ya menghadapi banyak tekanan di dalam kehidupan, tetapi tetap perlu ada kesabaran dan keyakinan. Alasan kedua mengapa ya Yakobus memberikan nasihat supaya jemaat sabar dan bertekun, karena di dalam masa penantian ini sekalian, jemaat mula-mula juga berada di dalam tantangan iman dan juga di dalam penderitaan. Kalau saudara membaca sejarah gereja, dikatakan 300 tahun pertama dari sejarah gereja, jemaat atau gereja waktu itu menghadapi minimal 10 kali penganiayaan yang sangat amat besar, termasuk zamannya Nero menguasai Roma sekalian. Dia mengeluarkan banyak peraturan yang mendiskreditkan orang Kristen, yang memberikan ancaman bahkan penderitaan yang begitu besar di dalam zaman 300 tahun pertama gereja sekalian. Banyak sekali martir orang-orang yang mati demi iman, kepala dipenggal sekalian, digantung sekalian sampai mati sekalian, dimasukkan ke dalam kuali yang ada minyaknya sekalian. Ada juga yang badannya dibalut dengan kulit binatang yang masih basah, kemudian dijemur di jemuran di matahari yang panas sampai kering, sampai membelenggu badannya, mati demikian. Ada waktu mereka di musim salju diletakkan di tengah-tengah lapangan sampai seperti es salju, manusia itu berbatang-batang karena imannya. So, sekalian, itu adalah suatu masa, namanya masa penderitaan orang Kristen 300 per tahun pertama sejak Yesus disalibkan dan naik ke surga. Sekalian, Nah, di dalam masa penderitaan yang sulit dan berat ini, maka Yakobus mengatakan, saudara-saudaraku, hendaklah engkau sabar dan tekun, walaupun jalan iman itu ada penderitaan air mata, bahkan ada yang sampai mencurahkan darahnya. Untuk memberikan nasihat supaya jemaat itu bersabar dan bertekun, nah Yakobus memakai dua contoh, dua ilustrasi. Contoh yang pertama itu seorang petani, ayat yang ketujuh. Dia mengatakan seperti seorang petani, dia harus rajin bekerja, mencangkul tanahnya, menyiram benihnya, memelihara, merawat setiap hari. Sampai waktunya, waktu apa? Waktu datangnya hujan, hujan musimnya tuai. Dan setelah hujan itu datang, berbuah, buah itu matang, maka itulah saatnya dia memetik hasil. Dan waktu dia memetik hasil, disitulah dia merasakan hidup ini berharga, usaha tidak sia-sia, dan hasil itu sangat-sangat berharga. Tidak ada seorang petani yang tanpa mencangkul dan menanam, lalu dia mengambil hasilnya sekalian. Itu kecuali orang yang beli di supermarket. Tetapi sekalian, petani sejati, dia harus dari awal mencangkul tanahnya, menanam benihnya, kemudian bertumbuh, kemudian disiram, dipelihara, rumput-rumput disingkirkan, sampai dia berbuah, dan buahnya itu sudah matang, waktunya sudah matang, dia baru memetik. Nah, sekalian, itu namanya musim menuai. Itu namanya saat menuai. Untuk menuju kepada masa menuai ini, Yakobus mengatakan, perlu proses, perlu kesabaran, perlu ketekunan. Kalau tidak tekun, tidak berusaha, itu orang tidak bisa mencapai kepada sasaran, tujuan penuaian itu. Jadi satu proses sekalian. Demikian juga iman orang Kristen. Sebelum kita bertemu dengan Tuhan, sebelum Tuhan datang kedua kalinya, di dalam proses kehidupan kita, kita harus bertekun, bersabar, berjuang, beriman, bersandar kepada Tuhan. Walaupun ada kesulitan, walaupun iman harus bayar harga, ditolak oleh dunia, menyangkal diri. Tetapi adalah satu proses yang membawa kita kepada masa penuaian dan sukacita yang sangat besar. Teladan yang kedua, itu dikatakan contoh yang kedua itu teladan daripada para nabi di dalam ayat 10 dan 11. Yakobus mengatakan, saudara-saudara sekalian, jangan anggap penderitaan yang kamu hadapi terlalu besar. Lihatlah kembali para nabi. Mereka berjuang, mereka juga ditolak. Di dalam Ibrani mengatakan, mereka ada yang digergaji, mereka ada yang dimasukkan ke dalam penjara, mereka dibunuh, dipenggal kepala. Itu adalah penderitaan-penderitaan nabi yang telah memberikan contoh-contoh kepada kita. Mereka sabar, sabar menanti Tuhan sampai waktunya Tuhan yang paling baik. Mereka adalah apa, saksi iman, teladan iman yang harus kita contoh dan kita lihat. Kemudian salah satu nabi atau tokoh Alkitab yang disebut itu adalah Ayub. Katanya, lihatlah Ayub, dia juga pernah menghadapi penderitaan yang begitu berat, yang begitu besar. Terus sekalian, saya percaya di antara kita, jemaat-jemaat ini sekalian, pernah membaca kitab Ayub, atau pernah mendengar sejarah tentang Ayub, seorang yang dikatakan paling kaya di dunia timur. Terus sekalian, dia adalah konglomerat, dia adalah jutawan, milioner yang besar di dunia timur pada waktu itu. Tetapi di dalam sekejap mata dikatakan apa? Seluruh hartanya ambles, anak-anaknya tertimpa kematian sekalian, dan akhirnya tinggal dia, ya, seorang diri dengan istrinya, kehilangan harta dan anak. Dan bukan saja sampai di sana, sekalian, Tuhan mengizinkan dia menderita penderitaan borok dari atas kepala sampai ke kaki. Satu penderitaan yang secara umum jarang manusia menghadapinya. Dan jarang manusia sanggup menanggung penderitaan yang begitu besar daripada Ayub. Sesekalian, Ayub menghadapi penderitaan yang luar biasa. Di tengah-tengah penderitaan, Ayub tetap bersandar, beriman kepada Tuhan. Dan kemudian Yakobus mengatakan, lihatlah Ayub, dia pernah melewati penderitaan yang begitu luar biasa besar, dan dia tetap bersandar kepada Tuhan, dan akhirnya Tuhan memberkati dia dengan berkat dua kali lipat yang jauh-jauh lebih besar dan indah karena kesabaran, ketekunannya kepada Tuhan. Bapak Ibu sekalian, hari ini kita merenungkan tema bersabar dan juga bertekun di dalam Tuhan. Saya tidak tahu apa yang menjadi pergumulan di dalam kehidupan saudara. Saya tidak tahu apa yang menjadi tekanan. Juga mungkin apa yang menjadi keraguan-raguan di dalam iman saudara mengikuti Tuhan. Tetapi di atas semua problem kesulitan, mungkin yang menjadi beban yang begitu besar ini, Tuhan ingatkan bersabar, bertekun dengan bersandar kepada Tuhan. Tuhan itu pasti tahu waktu yang terbaik untuk menolong, menyertai kita. Tuhan pasti tahu saatnya memberkati, musim menuai, masa menuai itu pasti akan datang. Sesekalian ada satu kisah yang sangat unik terjadi di daratan Tiongkok. Pada tahun 1995, ada satu kecelakaan yang menimpa seorang anak muda yang bernama Peng Sulin. Sesekalian bagaimana kejadian itu sekalian? Nah, tadi saya ada kirim 4 foto ya. Nah, sesekalian ini adalah kejadiannya, foto yang pertama. Kecelakaan yang menimpa seorang, ini orang namanya Peng Suling. Jadi benar-benar sekalian badannya terpotong jadi dua bagian. Kalau di dalam upacara pemberkatan biasa hamba Tuhan mengatakan dua dipersatukan dan tidak boleh diceraikan oleh manusia. Maka kecelakaan ini mengatakan sekalian satu dipotong jadi dua. Sesekalian kemudian dia segera dilarikan ke rumah sakit dan dia menghadapi perawatan. Sesekalian selama 12 tahun dia tidak dapat berjalan dan masalahnya ditangani oleh 20 dokter ahli. Foto yang kedua sekalian. Nah, sesekalian akhirnya badannya hanya tinggal demikian sekalian. 78 cm, orang bilang semampai, 1 meter tidak sampai. Sesekalian, dan dia ditangani oleh 20 dokter ahli. Nah, ini salah satu keajaiban terjadi. Ini orang hidup sekalian, tetapi tidak ada setengah daripada badannya. Dan dia tetap punya satu semangat hidup yang sangat luar biasa. Dia berkata kepada pemerintah, tolong bantu saya supaya saya bisa jalan seperti orang umumnya biasa. Kemudian secara khusus pemerintah mengadakan penelitian sekalian, membuat sejenis badan yang elastis menampung dia. Foto yang ketiga kalau bisa. Nah, sekalian kemudian dibuatin ini jalan ya, kebuatan kakinya dan juga badannya itu seperti setengah mangkok atau telur yang agak elastis di dalamnya sehingga dia bergerak. Dan foto keempat, satu lagi sekalian, akhirnya dia berjalan. Dan waktu saya melihat sepatunya Adidas lebih baik dari sepatu kita sekalian. Nah, tetapi kakinya itu terbuat dari besi ya. Kalau engsel-engsel kita itu sekalian ada otot dan sebagainya, itu semua dari besi sekalian. Dan kemudian dia bisa berjalan seperti orang biasa. Ini adalah satu kesaksian fakta nyata sekalian, seorang yang bernama Peng Suling, walaupun setengah badannya tidak ada, tetapi dia tidak putus asa. Tetap ada kesabaran, ketekunan, keyakinan untuk melangkah ke masa depan. Sesekalian pergumulan hidupnya luar biasa. Tentu kondisi fisik dari saudara dan saya jauh lebih baik daripada Peng Suling ini. Tetapi sesekalian mungkin di dalam aspek kehidupan yang lain kita mempunyai pergumulan, kesulitan yang tidak jauh berbeda dengan masalah Peng Suling. Maksudnya Peng Suling mempunyai tekanan hidup yang berat karena setengah badannya enggak ada. Sesekalian kita punya badan yang utuh, tetapi mungkin kita punya tekanan masalah hidup yang juga sama berat yang dihadapi oleh seorang yang bernama Peng Suling ini. Nah, sesekalian apa yang kita bisa pelajari dari hal ini? Ya, udah fotonya oke. Sesekalian mungkin di dalam kehidupan keluarga kita, kita mempunyai tekanan masalah beban hidup yang begitu berat sekalian. Ada orang merasa saya telah gagal menjadi seorang suami yang baik. Saya telah gagal menjadi seorang ayah yang baik, menjadi contoh teladan, menjadi imam, menjadi nabi di dalam keluarga. Saya tidak berhasil, saya gagal dan saya merasa kecewa. Bisa sekalian hari ini ada orang punya pergumulan demikian. Atau Anda juga mungkin merasa saya telah menjadi istri yang gagal di dalam rumah tangga untuk merawat anak-anak, untuk membesarkan anak-anak, menjadi contoh untuk anak-anak. Saya telah menjadi seorang istri yang gagal. Alkitab mengatakan istri adalah penolong bagi suami yang sepadan dan setia sekalian. Tetapi seringkali ya, dia menjadi istri bukan penolong, tetapi perongrong bagi suaminya. So, sekalian dia merasa gagal, kehidupannya tidak berhasil. Ada juga merasa saya menjadi anak-anak yang tidak berhasil di dalam keluarga. Untuk taat kepada orang tua itu begitu sulit. Untuk menghormati orang tua begitu sulit. Sehingga hari ini begitu banyak gejolak kehidupan antara orang tua dengan anak sekalian. Karena anak sulit menghormati, menghargai orang tua. So, sekalian ini pun menjadi kegagalan. Ini pun menjadi satu problem tekanan kehidupan yang ada di dalam kehidupan rumah tangga. Pada waktu saudara di dalam kondisi yang demikian hari ini sekalian, Alkitab ingin mengatakan kepada kita, bersandarlah kepada Tuhan. Memandanglah kepada Tuhan, beriman kepada-Nya, berusaha dengan sabar tekun, Tuhan dapat sanggup memulihkan hidupmu dan membuka jalan bagi apa yang saudara butuhkan. Tidak ada sesuatu yang mustahil bagi Tuhan. Sebelum Perang Dunia yang kedua, sekalian, ada seorang anak remaja yang tinggal di kota Hiroshima, namanya Mubuku Yoneda. Dia adalah seorang putri remaja. Dan pada waktu dia masa putri remaja ini, dia mengenal seorang misioneri, dan misioneri kemudian membimbing dia mengenal Tuhan, dan dia menjadi seorang Kristen yang sungguh-sungguh percaya Tuhan. Negara Jepang itu hanya 2%, di bawah 2% itu orang Kristen. Dikatakan negara yang ada 1000 jenis berhala, itu negara Jepang. Susah sekali orang percaya kepada Tuhan. Jadi sekalian di bawah 2% katanya. Jadi sekalian ini seorang yang namanya Bumuku Yoneda, akhirnya dia percaya kepada Tuhan Yesus sebagai orang Kristen yang baik. Dan dia adalah anak dari wali kota Hiroshima. Wali kota Hiroshima. Jadi sekalian, setelah bertumbuh menjadi dewasa atau masa pemuda sekalian, kemudian orang tuanya menjodohkan dia dengan seorang laki-laki dan dia harus menikah dengan dia. Walaupun tidak seiman, walaupun bukan pilihannya dan tidak rela, tetapi karena ini ketentuan daripada orang tua, dia harus menikah. Akhirnya dia menikah sekalian, dan setelah menikah lahirlah 3 orang anak putri di dalam keluarga ini. So, sekalian suaminya adalah seorang tidak percaya kepada Tuhan, sehingga menimbulkan satu gejolak kehidupan iman yang sulit di dalam Mubuku Yoneda ini. So, sekalian setelah itu tidak lama pecah Perang Dunia Kedua. Kemudian Jepang masuk ke dalam medan peperangan dan suaminya utus di dalam medan peperangan. Dan suaminya itu mati di medan peperangan. Akhirnya dia menjadi seorang janda dengan 3 anak yang harus dia tanggung besarkan. Dan waktu Perang Dunia Kedua, Jepang masuk ke dalam satu krisis kesulitan ekonomi yang sangat berat. Dan akhirnya sekalian rakyat hidup di dalam kesulitan. Jadi yang namanya ini Bumuku Yoneda itu, ya dia sudah jatuh ditimpa tangga, kemudian dia harus menjadi janda membesarkan 3 anak dengan pekerjaan yang sangat sulit dan berat sekali. So, sekalian pada satu hari dia berdoa dan dia membaca firman Tuhan. Di dalam kitab Kejadian pasal 19 ayat yang ke-17, itu ada satu kalimat dikatakan, larilah ke pegunungan, larilah ke pegunungan. Saudara sekalian, waktu dia membaca ayat Alkitab ini, nah ayat Alkitab ini berbicara dengan sangat keras di dalam hatinya. Walaupun dia tidak mengerti mengapa harus lari ke pegunungan, dia enggak ngerti. Tetapi ini satu kalimat berbicara dengan sangat jelas dan keras di dalam hatinya. Kemudian dia tutup Alkitab. Dia ingin memendam ini gerakan perasaan ini. Dia ingin menekan supaya hilang sekalian. Tetapi rupanya 1-2 minggu enggak bisa. Namanya suara hati, suara nurani, itu tidak bisa ditekan dengan apapun juga sekalian, enggak bisa. Akhirnya dia berkata, Tuhan, apakah benar saya harus lari ke pegunungan? Dan suara itu tetap berbicara. Kemudian dia berkata kepada majikannya, dia bekerja di satu tempat, dia bilang, Bapak, saya mau resign. Mengapa resign? Lari ke pegunungan. Untuk apa kamu ke pegunungan? Dia juga enggak tahu. Majikannya juga heran. Enggak perlu kamu ke sana untuk apa? Enggak ada gunanya. Tetapi sekalian, dia enggak bisa menahan gerakan di dalam hatinya. Akhirnya dia putuskan berhenti, bawa tiga anaknya. Benar dia lari ke pegunungan. Ini satu sejarah sekalian. Setelah dia tinggal di pegunungan, tidak lama kemudian datanglah pesawat Amerika lalu membom Hiroshima, dan kota itu seperti satu kantong plastik yang kena bakar dan meleleh sekalian, dan begitu banyak orang yang mati, tetapi dia diselamatkan. Satu keajaiban setelah Perang Dunia II selesai, dan juga termasuk juga Jepang menyerah, Indonesia merdeka juga sekalian, maka dia kemudian turun dan dia kembali membesarkan tiga ini anak. Setelah tiga anak ini dibesarkan sekalian, kemudian tiga anak ini menjadi tiga misionari yang diutus oleh Tuhan. Satu di Kenya, satu di Jamaika, satu di India. Di sekalian, dibalik daripada pergumulan keluarga yang begitu luar biasa, waktu dia tetap bersabar menanti Tuhan dengan tekun, di situ ada rencana Tuhan yang luar biasa. Saudara mungkin mempunyai pergumulan di dalam pekerjaan dan dunia usaha. Saudara sekalian, kita merasa kita tidak mampu. Mungkin usaha kita merasa gagal, tidak ada masa depan kompetitif yang terlalu besar bagi kita. Seringkali orang merasa tidak berdaya. Saudara sekalian, di dalam kesulitan-kesulitan yang demikian ini, Tuhan ingin berbicara supaya kita tetap sabar, tekun, bersandar kepada Tuhan. Ada waktunya kita menuai, ada masanya Tuhan mengulurkan tangan untuk pekerjaan dan untuk usaha kita. Di manakah iman kita, di manakah kesabaran kita, di manakah ketekunan kita bersandar kepada Tuhan di dalam kesulitan atau di dalam kegagalan sekalipun juga. Waktu kita di dalam kesulitan kegagalan tetap tekun bersandar kepada Tuhan, di situ adalah benih buah kebangkitan, keberhasilan Tuhan berkarya di dalam kehidupan kita. Ada satu pameran di kota Washington, ya, ibu kota dari negara Amerika Serikat. Satu pameran yang unik, ada 150 ribu jenis produk khusus. Terus kalian, 150 ribu, bukan sesuai 150 biji, tetapi 150 ribu jenis produk-produk khusus. Misalkan sekalian, boneka kucing yang bisa tangkap tikus, ayunan anak-anak yang bisa potong keju, dan ada alat peredam ngorok, waktu tidur ngorok itu sekalian, diredam dan dibuat speaker ke telinganya. Jadi itu adalah barang-barang yang disebut produksi khusus, dengan biasa itu agak lain. Lalu dikatakan, kenapa ada 150 ribu jenis barang khusus ini dipamerkan? Setelah diteliti sekalian, rupanya 150 ribu jenis barang produksi khusus itu adalah barang produksi gagal dipasarkan. Artinya satu perusahaan, dia ingin menciptakan satu produksi yang baru, yang khusus, dia itu melalui proses pengujian. So, sekalian, produksi satu gagal, dia ganti lagi. Jadi di belakang dari banyak produksi yang bisa dipasarkan masuk ke dalam dunia konsumer sekalian, itu di belakangnya mengalami banyak kegagalan-kegagalan. Kalau perusahaan itu satu kali gagal, dia tidak mau meneruskan, maka tidak ada produksi yang baru. Terus kalian, maka dikatakan ada 150 ribu jenis produksi yang pernah gagal untuk menghasilkan satu produksi yang bagus. Terus kalian, artinya di belakang dari keberhasilan itu ada ketekunan dan harga yang dibayar. Thomas Alva Edison adalah penemu daripada listrik dan beberapa jenis kamera yang sangat berguna bagi dunia. Sehingga dia termasuk salah satu penemu besar di dalam dunia. Namanya Thomas Alva Edison. Tetapi waktu dia kecil, dia sekolah sekalian, gurunya pulangkan, berhentikan dia dari sekolah. Kenapa? Karena seluruh rapornya itu sekalian, itu nilainya di bawah 4, 3 dan 2 sekalian. Itu adalah hasil usahanya. Kemudian gurunya bilang kepada dia, dan kepada orang tuanya, anakmu tidak bisa mengikuti pelajaran. Kalau bahasa Indonesia secara umum, otaknya itu sekalian otak udang katanya. Jadi tidak bisa mengikuti pelajaran. Maka orang tuanya itu dengan sedih memulangkan anaknya dan mendidik dia secara eksperimental di rumah setiap hari membimbing anak itu. Kemudian pada waktu dia berumur 37 tahun, dia mulai menemukan lampu, menemukan proyektor sekalian, dan banyak wartawan datang kepada dia dan berkata, "Edison, engkau adalah orang jenius di abad ini." Orang jenius di abad ini. Kemudian Edison menjawab, dia mengatakan, "Jenius apa menurut maksudmu?" Jenius itu adalah orang yang luar biasa hebatnya tanpa belajar menemukan sesuatu. Dia mengatakan, "Jenius bagi saya itu adalah 1% hanya bakat. 99% itu adalah keringat dan usaha. Genius is 1% inspiration, 99% perspiration." Dia mengatakan, "Genius itu adalah 1% inspirasi yang lahir secara alamiah, tetapi 99% itu adalah usaha dan keringat. Di balik dari setiap keberhasilan itu harus banyak jeripaya, kesabaran dan ketekunan. Disitulah yang Tuhan ajarkan kepada kita, bersabar dan tertekun." Susahkan terakhir, mungkin di dalam pergumulan pelayanan kita, kita merasa gagal. Kita merasa lelah dan tidak berdaya. Seperti Nabi Elia, dia berkata, "Tuhan, sudah cukup sampai di sini saya melihat engkau. Saya tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Ambillah nyawaku, saya tidak sanggup lagi. Umat ini pemberontak, keras hati, keras kepala, tegar tengkuk, tidak bisa diatur." Saudara sekalian, itu adalah pengalaman daripada Elia. Saudara sekalian, mungkin juga kita punya pengalaman bersama atau yang sama seperti Elia di tengah-tengah kegagalan dan kesulitan. Saudara sekalian, Nabi Yeremia berkata, "Tuhan, saya tidak sanggup lagi memberitakan firman Tuhan di tengah-tengah umatmu. Karena setiap kali saya memberitakan firman, saya ditolak, diusir, dimasukkan ke dalam sumur penjara, dan sepanjang hari saya mencucurkan air mata." Saudara sekalian, ini ada pengalaman Nabi Yeremia. Artinya apa? Pelayanan itu tidak selalu gampang, pelayanan itu tidak selalu lancar, pelayanan itu tidak selalu berhasil. Ada kalanya di dalam kesulitan, kegagalan, dan penderitaan yang begitu besar, di tengah-tengah itulah Tuhan berkata, "Hendaklah engkau sabar, bertekun, karena di balik dari semua itu ada waktunya untuk menuai, ada saatnya untuk Tuhan berkarya dengan ajaib di dalam hidup kita, di dalam kesabaran, ketekunan, menanti Tuhan, beriman kepada Tuhan." Itu adalah kunci keberhasilan daripada kehidupan kita. Terakhir sekalian, ada satu klip mungkin 3 menit dari seorang yang bernama Lena Maria. Saudara sekalian, ada satu pelajaran yang indah. Di dalam kesulitan ada ketekunan yang gigih bersandar kepada Tuhan. Dia akan dijadikan Tuhan juga berhasil. Saudara sekalian, klip ini saya minta ditayangkan oleh multimedia kita dari seorang yang bernama Lena Maria. Mungkin ada di antara kita pernah mendengar atau melihat. Tetapi saudara sekalian, sekali lagi kita melihat. Som du har skapat med ditt allmaktsord, hur där din visdom väver livets trådar, och alla väsen mättas vid ditt bord. Då brister själen ut i lovsångs ljud, och stor är Gud. Store Gud, då brister själen ut i lovsångs ljud. Och store Thank you. Saudara sekalian, seorang pemenang bukan seorang yang tanpa kesulitan, tetapi seorang pemenang adalah seorang yang tidak pernah menyerah, yang bertekun, yang bersabar di dalam iman, bersandar kepada Tuhan. Mari kita masuk di dalam doa. Bapa Surgawi, terima kasih untuk pagi ini kami boleh kembali merenungkan satu bagian firman Tuhan yang berbicara kepada kami, bersabar, bertekun di dalam setiap perkara, khususnya di dalam perjalanan iman kami, kesetiaan kami mengasihi Tuhan, melayani Tuhan, kesetiaan kami di dalam hidup keluarga kami, ataupun di dalam pekerjaan usaha yang Tuhan percayakan, bahkan di dalam segala aspek kehidupan kami, dengan bersandar, bertekun kepada Tuhan, kiranya Engkau memberkati setiap jemaat Tuhan. Dengarlah doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.